terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan, engkau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesan kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara kita kembali lagi? Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Tak pernah lepas kau dalam ingatanku, tak pernah bisa aku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah, kau kekasih sahabatku. Rinduku ini bagaikan di ujung hati, cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Cinta, mengapa singgah di hatiku? Kau salah memilih. tersiksa. Sahabatku, rinduku ini bagaikan di ujung hati, cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Cinta, mengapa singgah di hatiku? Kau salah memilih tempat dan waktu. Tahan, aku menahan rasa, aku tersiksa. Oh, cinta, kalau aku menimbang rasaku atau sahabatku, pantaskah ku abaikan hati yang menangis menginginkan. Singgah di hatiku, kau salah memilih tempat dan waktu. Tak tahan, aku menahan rasa, aku tersiksa. Oh, oh, cinta, kalau aku menimbang rasaku atau sahabatku, pantaskah ku abaikan hati yang menangis menginginkanmu. Tak pernah lepas kau dalam ingatanku, tak pernah bisa aku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah, sahabatku. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi.

kita bersama untuk selamanya. Sampai akhir sang waktu, kita bersama untuk selamanya. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan dirinya. Tuhan hanya Dia.

Tetes air mata basahi pipiku di saat kita kan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Lambaian tanganmu iringi langkahku, terbesit tanya di hatiku, akankah dirimu tetap milikku saat kembali di pelukanku. Begitu beratnya kau lepas diriku, sebut namaku jika melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat kau jauh dariku. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Saat kini ku mulai nyaman, dan teganya engkau berubah. Setiap perkataanmu ku selalu setiap hari. hati selalu teringat kebersamaan antara kau dan aku. Kau selalu ada saat ku butuh kamu sekarang tidak lagi. Berusaha mengerti akan dirimu meski kau sibuk dengan urusanmu. Ku selalu sabar menanti akan kabar darimu meski ku tahu kau sibuk dengan yang baru. Selalu terbenam di pikiranku. Hati ini ingin menangis, air mata pun ingin jatuh. Kau selalu melarangku karena kecemburuanmu. Kau selalu menuduhku meski ku tak berbuat itu. Usaha mengerti akan dirimu meski kau sibuk dengan urusanmu. Ku selalu sabar menanti akan kabar darimu meski ku tahu kau sibuk dengan yang baru. Usaha mengerti akan dirimu meski kau sibuk dengan urusanmu. Ku selalu sabar menanti akan kabar darimu meski ku tahu kau sibuk dengan mantanmu. Baragawian duit melek aku bayar bati seribuan. Kadang ija anda bayar sindek kali kuman. Handa butang jatun hapan je akan jaminan. Jip para pacar buhau-hau dari malihi mengejau mahila iye gau pengganti awi aku dia seksi kilau bekan bawi kasagin cuma dia oleh ku mamili sing pusing tak kuluku pusing lu ngaku tau bahaya gini sang pusang tak kuluku pusang pembelum kejauh barakah sana. Sudah satu bulan ku gak ada kerjaan, duit dalam dompet hanya tersisa ribuan. Kadang satu hari cuma satu kali makan, mau ngutang apa daya gak ada jaminan. Yang pacar baraku ditinggal pacar pergi, menghindar mengelak ia cari pengganti. Karena aku bukan cewek yang montok dan seksi, bahkan bedak gincu aku gak sanggup membeli. Sing pusing kepalaku pusing, jidatku lebar jenung dan bening. Sang pusang kepalaku pusang, stres memikir hidup yang malang. Sebulan jatun baragawian, duit melak upu bayar batis saribuan. Kadang ije ando bayar sindek kali kuman, handa butang jatun hapan je akan jaminan. Je para pacar buhau-hau dari malihi, mengejau mahila iye gau pengganti. Awi aku dia seksi kilau beken bawi, kasegin cuma dia ulik ku mamili. Sing pusing tak kuluku pusing, lu ngaku tau bahaya gini. Sang pusang tak kuluku pusang, pembelum kejauh barakah sana. Sudah satu bulan ku gak ada kerjaan, duit dalam dompet hanya tersisa ribuan. Kadang satu hari cuma satu kali makan, mau ngutang apa daya gak ada jaminan. Yang paling parah ku ditinggal pacar pergi, menghindar mengelak ia cari pengganti. Karena aku bukan cewek yang montok dan seksi, bahkan bedak gincu aku gak sanggup membeli. Sing pusing kepalaku pusing, jidatku lebar jenung dan bening. Sang pusang kepalaku pusang, stres memikir hidup yang malang. Sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul satu dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai dua hati yang tak bisa untuk ku tinggali. Kan aku sudah pernah bilang janganlah

matamu. Relakan diriku, bukan maksud hati. So